gua bayar pakai traktir. 20 back foto ku dapat dengan sangat easy, yeah. Setelah itu ku bagi-bagikan dengan teman, karena aku teman baik, ya, yeah. Teman baik ada yang bikin meme, terus aku akan terus membela, yeah. Terus membela, ya, terus membela, terus membela, terus membela. Karena aku SJWAK, double K, double K, yeah. Berani sekali kalian menghina Angel Chan.